Ayat berikutnya, wa qala subhanahu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Toha ayat 14. Ini firman Allah kepada Musa alaihissalam, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, yang tidak disembah yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Ini menunjukkan kalamullah kepada Musa alaihissalam, dan bahwasanya kalamullah berupa huruf-huruf, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu semuanya huruf-huruf. Wa ghairi jaisin ayakula hada ahadun ghairullah. Dan tidak boleh untuk mengatakan seorang pun dengan perkataan seperti itu selain Allah Ta'ala. Perkataan beliau ini dimaksudkan untuk membantah Mu'tazilah secara khusus, atau siapa saja yang menyelisih paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Karena kalau kalamullah itu makhluk, tidak akan mungkin kalam tersebut kemudian berbicara innani anallah. Mestinya dia mengatakan innani abdullah, innani khalqullah, la ilaha illa huwa fa'budhu. Kalau kalamullah itu makhluk, Allah menciptakan makhluk namanya kalam, itu i'tiqad Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwasanya kalamullah adalah makhluk. Jadi Allah menciptakan makhluk namanya kalam, kemudian didofahkan, disandarkan kepadanya idofatul apa? Idofatul a'yan, idofatul tasrif, idofatul makhluk ila khaliqihi. Ya sudah kita bicarakan dua macam idofah, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah berulang kali saya sampaikan bahwasanya Mu'tazilah akan senantiasa mentahrif sifat-sifat Allah dengan makhluk, termasuk kalamullah. Ya, semua yang didofahkan, disandarkan kepada Allah, itu bagi Mu'tazilah adalah idofatul makhluk ila khaliqihi, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ini tidak seorang pun akan mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni kalau bukan Allah sendiri. Maka menunjukkan bahwasanya Musa itu mendengar kalamullah langsung, bukan mendengar makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya kalam. Sebab kalau itu makhluk Allah, maka tidak akan dia berbicara kepada Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Dalil berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama. Rawa dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah berbicara dengan sebuah wahyu, maka penduduk langit mendengar suaranya. Ini menunjukkan dalil bahwa kalamullah itu bisautin masmu'in, dengan suara yang didengar. Bukti atau hujah bahwasanya kalamullah itu berupa suara yang didengar. Samia sautahu ahlus sama, penduduk langit mendengar suaranya. Wa rawa Abdullah ibn Unais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Ya surullah al-khalaiqa yaumal qiyamah, uratan, ufatan, ghurlan, buhman." Allah mengumpulkan makhluk manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum bersunat dan tanpa membawa perbekalan sedikit pun. Fayunadihim bisautin yasmahu man ba'uda kama yasmahu man qurba. Maka dia memanggil mereka, Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Anal Malik anad Dayyan, akulah raja, akulah penguasa. Rawahu al-Aimah wastashhada bi al-Bukhari. Diriwayatkan oleh para aimah dan Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai syawahid terhadap hadis beliau yang pokok, yang merupakan hadis usul. Jelas dari riwayat ini juga menunjukkan tentang bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar dan dengan suara yang keras, itu fayunadihim. Adapun untuk yang suara lembut, lirih, dalam surat Maryam ayat 52 itu dua-duanya ada, keras dan lirih. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarabnahu najiyya. Dan kami memanggil dia dari sisi Bukit Tur, dari sisi gunung itu, dari sebelah kanannya. Qarabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia dalam keadaan berbisik-bisik. Najiyya, setelah dipanggil kemudian diajak bicara, setelah dekat diajak bicaranya dengan berbisik-bisik. Wa qarabnahu najiyya. Nida dan munajat tidak akan terjadi kecuali itu berupa suara. Nida suara keras, munajat adalah suara lembut. Wa fi ba'dil asar, dan dalam sebagian asar, anamu sallallahu alaihi wasallam laila tara an-nara fahalathu fafaji'a minha. Bahasnya Musa alaihi wasallam tatkala malam dia melihat api, kemudian dia merasa kaget darinya, takut terhadapnya. Fanadahu rabbuhu, maka memanggilnya lah Tuhannya, ya Musa. Fajaba sarian istiqnasan, maka Musa menjawab secara cepat dalam keadaan merasa tenang mendengar suara tersebut. Bisaut, dia merasa tentram dengan suara itu, tidak merasa takut dengan suara tersebut, merasa damai dengan suara tersebut. Faqala labaik labaik, labaik ya labaik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautaka wala ara makanak, aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihat di mana tempatmu. Fa'ina an, di mana engkau? Faqala ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika, aku berada di atasmu, di depanmu, dan dari sisi kananmu dan dari sisi kirimu. Fa'ulima anna hadhi sifala tambagi illa lillahi ta'ala. Maka taulah Musa, yakinlah Musa, bahwasanya sifat-sifat seperti ini tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh Allah Taala, yang dia bisa didengar suaranya, bisa didapatkan dari arah manapun dia berada, dan tidaklah kemudian dikatakan min tahtika, dan dari bawahmu, karena Allah tidak di bawah. Kalau kemudian berada di samping tapi di atas, bisa, bukankah demikian? Ya, di samping sekaligus di atas bisa, bisa. Tidakkah kamu perhatikan selama ini terhadap matahari dan bulan? Tatkala bulan ada di timur, masih baru terbit, itu di hadapanmu ya, hanya sejajar, iya atau tidak? Ya, mataharinya itu ada di atas atau di bawah? Nah, di atas. Itu makhluk. Maka Allah mimbabil aula. Kita katakan matahari ada di hadapan kita, padahal itu di atas kita. Apakah pernah matahari turun ke dunia ini? Tidak pernah. Dia di langit terus. Dia tetap di atas terus, tidak akan pernah kemudian sejajar dengan bumi. Tetap dia di atas. Itu untuk mendekatkan pemahaman. Kalau kemudian pada makhluk adalah bisa memungkinkan di hadapannya atau di sampingnya sekaligus di atas, maka Allah lebih mampu untuk kemudian demikian. Dia tetap di atas tapi sekaligus juga dikatakan di sampingnya atau di depannya. Mudah-mudahan ini sekaligus jawaban bagi yang menanyakan lewat SMS. Qal, kemudian Musa berkata-kata, lika anta ya ilahi, demikianlah anda wahai Tuhanku. Afa kalamuka asma'u am kalamu rasulik, apakah aku mendengar firmanmu atau aku mendengar firman perkataan rasulmu? Qal bal kalam ya Musa, bahkan kau mendengar kalamku wahai Musa. Demikian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalamullah dan tentang dalil-dalilnya. Dan tadi sudah saya singgung bahwa dalam masalah kalamullah ini ada dua mazhab pokok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya perselisihan tentang kalamullah itu termasuk perselisihan yang sangat banyak. Bahkan perbincangan tentang kalam itu, pendefinisian kalamullah itu dikatakan sampai ratusan perbedaan. Dan Imam Abu Izzi Al-Hanafi mengelompokkan dalam 8 perbedaan, dan cukuplah untuk dikelompokkan menjadi 2 saja dengan ringkas, yaitu kelompok Asy'ariyah dan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, Jahmiyah dan Mu'tazilah, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah seluruhnya, maka mereka menyatakan bahwasanya kalamullah adalah makhluk. Allah tidak memiliki sifat kalam. Adapun semua ayat dan hadis yang menceritakan tentang kalam bagi Allah, maka itulah makhluk bagi Allah. Maka bisa dibantah sebagaimana telah sebagian bantahnya dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tatkala beliau menyatakan firman Allah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, bahwasanya itu tidak mungkin dikatakan oleh selain Allah. Itu bantahan di antara satu bantahan yang di antara beberapa bantahan yang ada. Hal itu tidak akan mungkin dikatakan kecuali oleh Allah Taala. Makhluk tidak akan mungkin mengatakan demikian. Yang kedua, hal itu menyelisih ijma' salaf. Atau ya bisa kita katakan bahwa kita bantah dengan kaidah yang sudah berlalu. Di samping itu tambahkan dengan bantahan keempat tadi, bahasnya itu tidak mungkin dikatakan oleh selain Allah. Dan juga hal itu menyelisih sesuatu yang masuk akal, artinya tidak masuk akal kalau kemudian dikatakan itulah makhluk makhluk Allah. Karena yang namanya kalam itu sifat bagi yang mutakallim dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri terpisah dari yang berbicara. Itu sudah semua orang yang berakal itu kalau namanya perkataan itu ya bersama yang berkata, bukan terpisah, bukan berujud sendiri perkataan, karena itu maknawi. Jadi mesti ada yang berbicara dan bersama yang berbicara, bukan kemudian dia berdiri sendiri. Kelompok yang kedua adalah Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya kalam Allah lah kalam jiwa, ya tidak terkait dengan masyiah dan tidak dengan huruf-huruf dan suara yang didengar. Adapun huruf-huruf dan suara yang didengar itu adalah makhluk untuk mengungkapkan dari makna yang ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy'ariyah telah menghina Tuhannya, dianggap Tuhannya bisu, tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Kemudian Jibril paham, oh demikian toh maksud Rabb kami. Kemudian Jibril lah yang menyusun kalimat itu dan disampaikan kepada rasul-rasul yang apa, diinginkan Allah Ta'ala. Maka Asy'ariyah berpendapat bahwasanya Al-Quran dan semuanya yang kitab-kitab itu yang berisi kalamullah bukan kalamullah tapi hikayah atau takbir, pengungkapan dari kalamullah, karena Allah tidak berbicara dengan suara, dengan huruf-huruf, itu pengungkapan. Maka hakikatnya sama, bahwasanya apa yang ada di tengah-tengah kita adalah makhluk dan bukan firman Allah. Hanya bedanya kalau Mu'tazilah itu kalamullah tapi makhluk. Kalau kemudian dengan tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah, kalau Asy'ariyah menetapkan sifat kalam bagi Allah tapi menyatakan bahwasanya kalamnya tidak ada suara, tidak ada huruf-hurufnya, maka suara dan hurufnya adalah makhluk. Akhirnya sama saja, yang sampai kepada kita adalah makhluk dan bukan firman Allah. Jadi itu buatan basar, ima Jibril atau kemudian para rasul. Maka jelas paham Asy'ariyah tersebut menyelisih, kita pantah dengan kaidah yang apa, yang tiga sudah. Dan juga bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan. Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya kalamullah itu berupa suara yang bisa didengar dan tidaklah bisa didengar sesuatu yang ada dalam zat, dalam jiwa, dalam diri. Yang berada tegak pada zat itu tidak dengar. Kemudian juga menyelisih sesuatu yang sudah merupakan kesepakatan umum, sesuatu yang ma'hud, yang merupakan kesepakatan umum. Bahwasanya yang namanya kalam adalah apa yang diucapkan oleh yang berbicara, bukan apa yang disembunyikan, disimpan dalam batinnya. Yang namanya kalam adalah yang diucapkan, bukan yang tersimpan dalam batinnya. Itu sudah ma'hud, sudah kesepakatan siapapun juga, orang yang masih waras akalnya. Oleh karena itu, konsekuensi dari pemahaman Asy'ariyah, maka orang sholat itu tidak boleh ada dalam hatinya apa? Pembicaraan lain sama sekali. Padahal ijma umat, selama orang tidak berbicara, walaupun hatinya ngobrol, hatinya berbicara, nanti saya mau ke pasar, mau beli daging, setelah itu sah sholatnya. Selama tidak diucapkan dengan lesannya. Selama tidak diucapkan dengan lesannya. Padahal bukankah Rasulullah menyatakan barang siapa yang berbicara dalam sholatnya, yatakalam fi sholati, maka sholatnya batal. Ya atau tidak? Ya. Dan ulama sepakat, orang yang hatinya berbicara dalam hatinya, tidak batal sholatnya selama tidak diucapkan dengan lisannya. Karena sudah maklum bidaruroh, bahwasanya yang namanya kalam itu kalau terucapkan dengan lisannya. Artinya kalau pada manusia dengan lisannya, kalau pada Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tapi itulah kalam yang terdengar. Demikian juga ayat-ayat Allah Taala menunjukkan bahwasanya kalam itu ya kalau kemudian dengan suara. Seperti surat dalam surat Maryam, berapa penyebutan misalnya. Mulainya dari mana ya? Falan ukallimal yawma insiya. Sebelumnya apa? Ini faquli inni nadartu, mana musafnya? Fa imma tarayinna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi kalau kamu ketemu siapapun dari manusia, maka katakanlah fakuli. Fakuli, kalau kaul beda dengan kalam. Kalau kaul itu beda dengan kalam. Kaul, perkataan hati bisa dikatakan kaul, tapi tidak dikatakan kalam. Jadi kaul mencakup apa? Perkataan apa? Yang bersuara dan perkataan yang di jiwa itu kaul. Fakuli inni nadartu lirahmani sawma. Maka katakanlah bahwasanya aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Apa bentuk puasa? Saum adalah menahan diri ya. Saum lugatan menahan diri. Yaitu aku bernadar kepada Tuhanku untuk menahan diri falan ukallimal yawma insiya. Untuk tidak berbicara pada hari ini. Maka tentunya apa? Dia tatkala menyampaikannya gimana? Maka kalau ketemu orang, artinya dia sedang bernadar untuk tidak berbicara. Hari ini tidak berbicara dengan siapapun. Ya. Itu otomatis. Kalau dia bernadar untuk tidak berbicara, maka dia berbicara. Maka tatkala ditanya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu bukanlah seorang yang jelek, demikian ibumu juga bukan seorang pezina. Fa asharat ilai. Maka kemudian Maria mengisyaratkan, tanya sendiri kan itu kan. Tapi kan karena dia berpuasa, tidak berbicara. Yang kok di sini ini kan. Maka berbicara Isa. Qala ini Abdullah, tanya sendiri kamu. Karena dia berpuasa kan. Ini apa kasih sayang Allah kepada Maryam. Karena dari mana dia mau menjawab? Perempuan tanpa punya suami, hamil. Maka diajarkan untuk berpuasa, tidak berbicara. Dan bagi syariat dulu beda dengan syariat sekarang. Sekarang tidak boleh berpuasa untuk tidak berbicara. Dulu berpuasa untuk tidak bicara, mogok bicara. Bukan mogok, artinya pengabdian kepada Allah untuk tidak berbicara itu termasuk salah satu bentuk ibadah. Kalau bernadar demikian boleh. Dulu, syariat dulu. Maka kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya untuk keluar dari jalan, dari musibah yang sangat besar berhadapan dengan manusia dalam keadaan hamil, padahal bapaknya orang baik-baik dan dianya selama ini berada di tempat pengabdian, di mi'rab, mengabdi selamanya, kok kemudian keluar dari pengabdian kok hamil, kan sangat memalukan. Maka Allah memberikan jalan keluar puasa dari berbicara. Dosa ngomong dengan manusia siapapun. Kalau ketemu pokoknya hari ini aku berpuasa, tentunya dengan isyarat. Kan kalau kemudian dia menyatakan sedang berpuasa, kan orang tidak akan nuntut untuk berbicara. Dia sedang mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka Isa yang menjawab langsung. Maka apa, terlepaslah dia dari rasa malu yang sangat besar. Bahkan dia sempat berangan-angan mati saja sebelum ini, kan, dan tidak pernah tersebut dalam ayat sebelumnya. Dan demikian ikhwafidina sallallahu'alaikum. Demikian juga tentang Zakaria, kan. Apa ayatnya? Kamu berbicara, kamu berpuasa selama 3 hari. Dan keluarlah kepada manusia untuk mereka bertasbih. Maka bagaimana cara memerintahkan? Tentunya dengan isyarat, karena beliau puasa selama 3 hari untuk tidak berbicara. Maka tatkala mengajak manusia untuk bertasbih sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas karunia hamilnya, istrinya, maka tentunya dengan isyarat, bukan dengan berbicara, karena beliau diperintahkan untuk berpuasa, untuk tidak berbicara. Nah demikian, yang namanya kalam dari dulu lah yang sesuatu yang diucapkan secara lahir, bukan yang tersimpan dalam jiwa. Kalau yang tersimpan dalam jiwa bukan kalam namanya. Kalau dikatakan kaul mungkin, tapi tidak dikatakan kalam. Nah demikian bantahan yang sangat telak bagi Asy'ariyah. Mudah-mudahan mereka mau kembali ke jalan yang benar. Nah demikian ikhafidina sallallahu yakum. Dengan demikian selesai pembahasan sifat kalam. Maka minimal yang antum harus ketahui ya tentang sifat-sifat Allah tersebut, dan sudah terbukti dengan dalilnya. Adapun syubhat dan bantahannya, kalau merasa sulit, ya pokoknya tahulah kalau ada syubhat tapi sudah terbantah. Pokoknya tidak ada syubhat pun kecuali mesti terbantah. Tidak ada pendapat yang menyelisih kecuali mesti ada bantahannya dan telak meyakinkan. Cuma saya enggak paham. Nah demikian ikhwafidina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti pada salat asar bi'idnillah. Pada Jumatan tidak ada ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.